Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa amma ba'd. Ikhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mulai dari hari ini ataupun pembahasan kali ini kita akan membahas tentang permasalahan-permasalahan fikih seputar kaum wanita. Qabla dhalik, sebelum kita masuk pada pembahasan yang ada, kita akan ingatkan dengan beberapa permasalahan. Yang pertama adalah keberadaan seorang insan, baik dia dari kaum laki-laki, pria ataupun wanitanya, memiliki sebuah kewajiban, yaitu menjadi seorang muslim ataupun muslimah yang multazim, yang istiqomah. Sehingga kewajiban mereka adalah masuk ke dalam agama Islam menjadi seorang muslim yang hak, menjadi seorang muslim yang baik ataupun benar, dengan dia bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, juga bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia menegakkan salat-salat yang diwajibkan, membayar zakat, berpuasa bulan Ramadan, serta menunaikan ibadah haji bila dia memiliki kemampuan. Kemudian dia juga harus berpegang dengan rukun iman, iman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir baik, dan juga takdir baik, takdir yang baik ataupun yang jelek. Kemudian dia menunaikan apa yang tersisa dari kewajiban-kewajiban dan meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keharusan bagi seorang muslim ataupun muslimah. Oleh karena itu ataupun setiap insan harus memperhatikan agamanya. Namun perlu kita ingat bahwa kemampuan setiap orang ini berbeda-beda. Entah itu dari sisi akal, seorang laki-laki dengan laki-laki yang lain, tentu tingkatan akalnya berbeda-beda. Seorang wanita dengan wanita yang lain juga demikian. Kemudian laki-laki dengan wanita memiliki perbedaan. Ini keberadaannya. Memiliki perbedaan dari sisi akal. Kemudian dari sisi kelapangan waktu juga berbeda. Dari sisi kesibukan juga berbeda. Ada yang sibuk, ada yang santai. Dan juga dari sisi permasalahan kemudahan untuk menuntut ilmu. Ini juga berbeda-beda. Ada yang diberi kemudahan untuk menimba ilmu agama. Misalnya dia bisa datang ke halaqah, ataupun kalau seandainya tidak bisa datang ke halaqah, dia memiliki radio yang bisa dia dengarkan, ataupun alat-alat yang lain yang bisa dia gunakan untuk mendengarkan kajian-kajian Islam. Karena perbedaan-perbedaan ini, maka tentunya tingkat kewajiban pada setiap individu ini juga berbeda. Kewajiban seorang laki-laki berbeda dengan kewajiban seorang wanita. Kemudian kewajiban seorang laki-laki yang satu dengan yang lainnya, ini juga tidak sama. Kemudian kewajiban seorang wanita dengan wanita yang lain, ini juga apa? Berbeda. Wanita A memiliki kewajiban ini dan itu. Wanita B kewajibannya hanya sebatas ini dan itu. Baik. Kenapa bisa demikian? Karena perbedaan kemampuan mereka. Perbedaan kemampuan setiap insan. Baik dari sisi akal, waktu, ataupun apa? Fasilitas. Namun di sana ada batasan yang paling sedikitnya. Batasan pokok yang harus diketahui oleh setiap insan terkait dengan ilmu agamanya dan amalan terkait dengan apa? Agamanya. Baik, setiap insan dia memiliki kewajiban yaitu terkait dengan rukun iman. Terkait dengan apa? Rukun, rukun iman. Dia harus memiliki pemahaman hal ini. Walaupun hanya dengan pemahaman global. Aqalusy, yakni paling minimnya, setiap kita itu memiliki kewajiban harus paham terkait dengan apa? Rukun iman. Walaupun apa? Secara globalnya saja. Apa maksudnya secara global? Ini tidak detail dengan perincian-perinciannya ataupun dengan dalil-dalilnya. Dan begitu pula terkait dengan apa? Rukun Islam. Dia juga memiliki kewajiban untuk memahaminya. Tetapi apa? Aqalusy paling minimnya adalah apa? Yang globalnya saja. Puasa, sholat, zakat, haji, kemudian apa? Syahadat. Setiap insan harus tahu, walaupun globalnya. Kalaupun detailnya, maka apa? Ini berbeda-beda. Baik. Ini harus kita ingat. Ini harus kita ingat. Setiap kita memiliki kewajiban, namun kewajiban itu berbeda sesuai dengan berbeda-beda sesuai dengan apa? Kemampuan-kemampuan kita. Oleh karena itu, akhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan menuntut ilmu, ini juga berbeda-beda. Terkait dengan ketidaktahuan seseorang dalam masalah agamanya dia, dalam masalah ilmu agama dia, ini juga berbeda-beda. Asy'ib bin Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan al-udru bil jahli ini adalah thabitun. Kebodohan ataupun uzur, kata maaf karena sebuah kebodohan, ini ada. Seorang tidak tahu masalah agamanya, dia bisa mendapatkan apa? Uzur. Dia bisa mendapatkan apa? Uzur. Namun perlu diingat di sini, tolong bedakan antara kebodohan dan masa bodoh. Ini beda. Apa yang dimaksud dengan kebodohan dan apa yang dimaksud dengan masa bodoh? Yang dimaksud dengan kebodohan adalah kebodohan yang la yu'khad bijahlihi fi ayyi syai'in, yaitu seorang yang tidak dihukum, tidak mendapatkan dosa karena kebodohan dianya, karena kebodohan dia. Baik. Namun kebodohan dia bukan karena na'un menyalainat, bukan karena ada unsur penentangan. Kalau ada unsur penentangan, ini yang dikatakan masa bodoh. Baik. Kalau misalnya ada seseorang, dia tidak mengerti ilmu agama. Dia tidak mengerti ilmu agama. Namun dia tinggal di lingkungan ma'had. Dia tinggal di lingkungan ma'had. Kemudian ma'had ketika mengadakan taklim misalnya, dia juga menggunakan pengeras suara. Maka orang yang seperti ini kalau seandainya tidak tahu, ini bukan orang yang bodoh, tetapi apa? Orang yang masa bodoh. Kenapa? Karena dia tidak mau mencari tahu terkait dengan apa? Ilmu agamanya. Kajian-kajian Islam sudah berada di sebelah rumah dia, namun dia tidak mau apa? Mempelajarinya. Kenapa tidak mempelajarinya? Karena ada penentangan. Karena ada apa? Penentangan. Baik. Nah, kalau yang seperti ini, maka apa? Orang yang seperti ini tidak dihukumi sebagai orang yang bodoh. Oleh karena itu, waliyadzubillah, kita jangan sampai termasuk dari orang-orang yang masa bodoh, orang-orang yang tidak diterima udzurnya ketika apa? Ketika mengatakan kalau kita itu bodoh. Kenapa demikian? Karena kita memiliki kemampuan untuk menimba ilmu agama, kita memiliki waktu, kesempatan, fasilitas juga begitu lengkap. Sehingga apa? Sehingga bisa jadi sudah tidak ada kata maaf lagi. Sudah memiliki kewajiban untuk apa? Mempelajari mengenai ilmu agamanya, walaupun kita bicarakan tadi mujmalnya, globalnya saja. Terkait dengan perincian-perincian, maka apa? Tidak semua orang memiliki kewajiban untuk mempelajari hal itu. Baik. Keberadaan orang yang bodoh terkait dengan ilmu agamanya di akhirat kelak, maka apa? Kata Ibnu Sa'im rahimahullah taala, dia termasuk ataupun dikategorikan, digolongkan pada barisan-barisan ahlul fatrah. Yaitu dia adalah orang-orang yang akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumul qiyamah. Baik. Setiap insan memiliki kewajiban untuk menjadi seorang muslim yang istiqomah, yang baik. Tapi bagaimana cara seorang bisa menjadi seorang muslim yang baik? Yaitu dia mempraktekkan terkait dengan apa tadi? Rukun-rukun Islamnya, kemudian apa? Rukun-rukun imannya, dan menunaikan apa yang tersisa dari kewajiban-kewajiban, serta meninggalkan dari ataupun meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu kita ingat, keberadaan setiap manusia ini berbeda-beda kemampuannya. Dari si akal, kelonggaran waktu ataupun kesibukan ataupun bahkan fasilitas untuk memudahkan dia menuntut ilmu agama, ini berbeda-beda. Sehingga di sana ada apa? Permasalahan al-udru bil jahli. Uzur karena sebuah kebodohan. Yaqati fil ilmi lakana Allah Subhanahu wa taala. Ilmu adalah perkara yang sangat penting dalam agama kita. Setiap kita memiliki kewajiban untuk menimba ilmu agama, untuk mempelajari ilmu agama. Baik laki-lakinya ataupun kaum wanitanya memiliki kewajiban untuk mempelajari ilmu agama. Baik. Ilmu agama ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah ilmu yang setiap muslim dan muslimah wajib untuk mengetahuinya. Ilmu yang dengannya seorang insan dikatakan benar akidahnya dan benar ibadahnya. Ilmu yang seorang insan tidak bisa ataupun tidak diterima uzur dalam kebodohannya. Ilmu seperti apakah itu? Ilmu terkait dengan tauhid, ilmu terkait dengan lawan dari tauhid itu kesyirikan. Seorang harus tahu apa itu tauhid, dia juga harus tahu apa itu apa lawannya. Kemudian ilmu terkait dengan dasar-dasar iman, dasar-dasar Islam, rukun-rukun Islam. Kemudian ilmu terkait dengan sholat, terkait dengan tata cara wudu, terkait dengan bersuci dari toharah ataupun bersuci dari janabah, ataupun yang semisalnya, Baik, ini dibangun di atas hadis yang para ulama berbeda pendapat terkait dengan derajat hadis ini. Ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan dhaif. Dalam sahihul jami' dikatakan hadis ini adalah hadis yang sahih, yaitu hadis talibul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah sebuah kewajiban bagi setiap muslim. Baik, ini jenis ilmu yang pertama. Setiap kita harus mengetahuinya. Setiap kita harus mengilmuinya. Ilmu yang dengannya akidah kita dikatakan akidah yang benar, ibadah kita dikatakan ibadah yang benar. Ilmu yang kita itu tidak bisa dikatakan gak bisa ada, gak ada kata tidak tahu. Harus tahu ilmu apa tersebut. Karena apa? Seorang tidak boleh untuk tidak mengetahuinya. Yaitu ilmu tentang perkara tauhid, ilmu berkaitan tentang dasar-dasar iman, dasar-dasar rukun Islam, tentang hukum sholat, tata caranya, kemudian tata cara berwudu, tata cara bersuci. Ini ilmu yang pertama. Adapun ilmu kedua adalah ilmu yang sifatnya fardu kifayah. Kalau sudah ada yang mempelajarinya, maka apa? Yang lain sudah gugur kewajibannya. Yaitu terkait dengan seluruh masalah-masalah ad-din secara rincinya. Tafsilatul masail wa adilatiha, terkait dengan rincian-rincian masalah-masalah yang ada dalam ilmu agama, terkait pula dengan apa? Dalil-dalilnya. Baik. Dibangun di atas landasan ini barakallahu fikunna, dan juga terkait dengan apa? Hal apa yang dikatakan oleh Majlis Ulama Saudi Arabia, yaitu Lajnah Daimah, mengatakan bahwa yang maknanya setiap insan, baik laki-laki ataupun wanita, dia harus mempelajari tentang ilmu agamanya. Kemudian pertama yang harus dia lakukan adalah mempelajari Al-Quran, baik terkait dengan tilawatan, bagaimana cara membaca Al-Quran. Jadi kalau ada ibu-ibu, saudari-saudariku sekalian yang belum mengetahui ataupun belum bisa membaca Al-Quran, kewajiban pertama adalah apa? Mempelajari Al-Quran, itu membaca Al-Quran, bagaimana cara membaca Al-Quran, kemudian mentadaburinya, bagaimana cara mentadaburinya, wa'amalan, dan mengamalkan hal tadi. Ini yang pertama. Yang kedua, apa yang dimudahkan bagi dia untuk mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, yaitu mempelajari kitab-kitab para ulama. Jadi urutannya adalah apa? Ketika seorang ingin mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertama, tahapan pertama adalah apa? Dia belajar membaca Al-Quran. Baik. Dia sudah bisa membaca Al-Quran, berarti apa? Belajar mentadaburinya serta apa? Mengamalkan. Kemudian yang kedua adalah dia mempelajari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini langkah yang kedua. Kemudian langkah yang ketiga adalah apa? Mempelajari kitab para ulama. Nah, kitab para ulama inilah, dalam kitab inilah dikumpulkan dua permasalahan tadi, yaitu ilmu tentang Al-Quran dan ilmu tentang sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terkhusus bagi kaum wanita, hendaknya Dia mempelajari kitab-kitab, buku-buku yang khusus membahas tentang ahkamun nisa, hukum-hukum kewanitaan. Ini supaya apa? Supaya mereka, supaya kaum wanita bisa mengambil faedah darinya dan bisa mempelajari hukum-hukum tentang agamanya. Perlu kita ingat, banyak hal yang ada perbedaan ataupun banyak hal perbedaan-perbedaan terkait dengan hukum-hukum kaum laki-laki dan wanita. Terkhusus dalam masalah thaharah. Dalam masalah thaharah ini kaum wanita memiliki perbedaan yang sangat banyak dari kaum laki-laki. Dalam masalah mandi janabah, dalam masalah mandi suci, dalam masalah penunaian sholat setiap bulannya, penunaian puasa setiap bulannya, ini memiliki apa? Hukum yang berbeda dengan kaum laki-laki. Walaupun secara umumnya, secara asalnya, ini memiliki apa? Ini memiliki kesamaan. Baik. Ilmu syar'i yang harus dipelajari adalah apa? Yang telah kita sebutkan tadi. Kemudian seorang wanita ataupun seorang insan ketika ingin belajar ilmu agama, hendaknya dia mengawali dengan Al-Quran, kemudian sunnah Rasul, kemudian kitab-kitab para ulama. Dan kitab para ulama inilah terkumpul dua pokok tadi. Yang pertama, Al-Quran dan sunnah Rasul. Kemudian terkhusus bagi kaum wanita adalah apa? Ada plusnya, yaitu mempelajari tentang hukum-hukum kewanitaan. Baik. Perlu diingat, ibu-ibu sekalian dan saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keberadaan seorang wanita ketika dia hendak keluar dari rumahnya mempelajari ilmu agama, dia harus meminta izin terlebih dahulu kepada walinya. Kalau seandainya dia belum menikah, maka kepada bapaknya dia meminta izin. Kalau seandainya dia seorang wanita yang sudah bersuami, maka kepada suaminya dia minta izin untuk apa? Keluar. Baik. Ini keberadaannya. Sawa'un kana lil masjid aw ghairihi, sama saja perginya itu ke masjid ataupun ke yang lainnya. Seorang wanita misalnya ingin belajar ilmu agama di masjid, ingin menghadiri taklim misalnya, ataupun ingin menghadiri daurah misalnya, maka apa? Kewajiban dia adalah meminta izin terlebih dahulu. Kalau diizinkan sama bapaknya, sama suaminya, maka silahkan. Yang penting perhatikan batasan-batasan syariatnya. Kalau sudah safar maka tidak boleh sendiri, harus sama mahramnya. Kalau belum safar maka apa? Monggo untuk pergi sendiri. Namun lebih afdal, lebih utama bagi dia adalah apa? Pergi bersama mahramnya. Kemudian terkait dengan aurat, maka hendaknya juga diperhatikan. Kenapa demikian? Li'anna ta'atal ab, karena ketaatan terhadap bapak dan ketaatan terhadap suami adalah apa? Wajibatun, perkara yang sangat wajib. Perkara yang wajib. Dengan tanda kutip, fi ghairi maksiatillah, selama bukan dalam hal kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kalau seandainya di rumahnya memiliki fasilitas yang bisa digunakan untuk mendengarkan taklim-taklim, ada radio misalnya, kemudian apa? Ada yang lain yang bisa digunakan untuk mendengarkan kajian-kajian, maka maksimalkanlah fasilitas-fasilitas tersebut. Baik, apakah ada batasan bagi kaum wanita untuk belajar agama? Kata saya menurut saya rahimahullah ta'ala, laisa hunaka haddun. Baik, kata Syekh Ibnu Baz, tidak ada batasan sama sekali bagi kaum wanita untuk mempelajari ilmu agama. Apa maksudnya? Mau mempelajari secara rinci itu juga monggo. dipersilahkan. Secara global saja itu juga apa? Dipersilahkan sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan kemampuannya. Kalau misalnya dalam sebuah kota dibutuhkan seorang ustazah misalnya, kemudian ternyata tidak ada dan harus menyekolahkan terlebih dahulu, harus memondokkan misalnya, maka harus dipilih salah satunya, salah satu dari ada. Kemudian kalau sudah seandainya ada kesepakatan dari kaum muslimin menunjuk fulanah, dia karena milik kemampuan ini dan itu untuk mempelajari ilmu agama, maka yang ditunjuk ini memiliki kewajiban apa? Fardu ain untuk mempelajari ilmu agama. Dalam mempelajarinya tidak ada batasan bagi dia. Memperdalam begitu dalamnya, maka apa? Dipersilahkan. Baik, kata sebenarnya rahimahullah taala, laisa hunaka haddun, tidak ada batasan bagi kaum wanita untuk mempelajari ilmu agama. Wallahu a'lam bissawab. Mana yang paling afdal bagi kaum wanita ketika di dalam rumahnya ataupun dalam kesehariannya dia mempelajari ilmu agama, atau dia menunaikan kewajiban pekerjaan rumahnya? Misal dia seorang wanita yang sudah menikah. Tapi dalam satu sisi dia memiliki tuntutan, yaitu mempelajari ilmu agamanya. Dari satu sisi lain dia juga memiliki kewajiban untuk apa? Mengurusi rumah tangganya, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumahnya. Nah, mana yang paling afdal bagi dia? Apakah dia belajar ilmu agama ataukah dia menunaikan kewajiban rumahnya? Tayyib Asy'ih Shalih Al-Fauzan, beliau menjelaskan, al-wajib 'alal muslimah. Tayyib, kewajiban bagi seorang wanita muslimah adalah untuk memperdalam ilmu agamanya, bi qadri ma tastati'u, sesuai dengan kemampuannya. Baik, walakin al-qiyam bi khidmati zawjiha, akan tetapi dia melakukan, menunaikan, yaitu melayani suaminya dan taat terhadap suaminya, kemudian membimbing putra-putrinya, ini adalah wajibun azim, kewajiban yang sangat besar. Berarti seorang wanita memiliki dua perkara. Dia memiliki kewajiban untuk memperdalam ilmu agamanya, dan dia juga memiliki kewajiban adalah apa? Melakukan kewajiban-kewajiban dia di rumah, melayani suaminya, yaitu mengerjakan rumah tangganya, dia harus memasak, harus mencuci dan segala macamnya. Kemudian dia harus taat terhadap suaminya, dia juga harus membimbing, mengurusi anak-anaknya. Oleh karena itu kata Syekh Shalih Fauzan, maka hendaknya dia menyelakan waktu untuk mempelajari ilmu agama, walaupun dalam satu hari itu qalilah, sangat sedikit. Misal dia membaca buku, atau dia mendengarkan rekaman-rekaman, ataupun yang lainnya. Kemudian sisa waktu yang ada dia gunakan untuk apa? Pekerjaan-pekerjaan rumah tangganya. Apa artinya barakallahu fikunna? Artinya adalah bahwa yang lebih diutamakan adalah menunaikan kewajiban dia sebagai seorang ibu rumah tangga, melayani suaminya, taat terhadap suaminya, mengurusi anaknya. Namun di sisi lain dia juga harus memperdalam ilmu agamanya. Oleh karena itu bagi kaum laki-laki, bagi para bapak-bapak, para suami, dia memiliki kewajiban. Apa itu? Jangan menelantarkan agama istrinya. Dia harus membimbing istrinya. Kalau seandainya dia tidak memiliki kemampuan untuk mengajarinya, maka apa? Tolong sisihkan waktu untuk mereka mempelajari apa? Ilmu agama. Kalau seandainya ada kajian-kajian untuk kaum wanita, maka hendaknya bagi kaum laki-laki, para suami adalah apa? Hendaknya dia memfasilitasi istri-istrinya untuk apa datang ke majelis-majelis tersebut, atau seandainya dia tidak bisa memiliki kalau seandainya dia tidak memiliki kemampuan untuk menghadirinya, dia apa, dia memberikan fasilitas bagi istrinya, yaitu fasilitas supaya dia bisa apa, belajar ilmu agamanya. Ini kewajiban bagi siapa? Bagi para suami. Kenapa? Karena seorang wanita memiliki dua kewajiban. Dia memiliki kewajiban belajar agama, dia juga memiliki kewajiban untuk apa? Untuk mengurusi pekerjaan rumah tangganya. Ya, kalau dikatakan mana yang paling afdol, maka apa? Dua perkaranya ini apa? Berkaitan erat. Dalam satu sisi memiliki kewajiban ini, dalam satu sisi memiliki kewajiban ini. Terkait dengan menuntut ilmu agama, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala pernah ditanya tentang sebuah pertanyaan, yaitu apakah diperbolehkan bagi kaum wanita untuk mengakhirkan sholatnya? Di sini, apakah diperbolehkan bagi kaum wanita untuk mengakhirkan sholat maghrib dari awal waktu karena dikarenakan mendengarkan siaran radio yang waktunya itu bertabrakan dengan apa? Sholat maghrib. Misal sholat maghrib, waktu sholat maghrib kita di sini jam 6. Siaran radio jam 5:30 sampai jam 6:15 misalnya, atau jam 6:20 misalnya. Apakah boleh bagi kaum wanita ini mendengarkan dari awal sampai selesai, ataukah dia harus memutus sholat terlebih dahulu? Dan kalau seandainya dia melanjutkan sampai misalnya jam 6:15 misalnya, apakah terhitung sebagai seorang wanita yang berdosa melakukan hal ini? Kata saya menerima rahimahullah ta'ala, yang maknanya bahwa laisa 'alaiha itsmun, wanita ini tidak berdosa kalau sampai mengakhirkan sholatnya dalam rangka apa? Mendengarkan siaran langsung tadi, siaran radio tadi misalnya. Madamat tusalli sholata qabla khuruji waktiha, dengan catatan selama dia menunaikan sholatnya itu tidak di luar waktunya. Dia hanya menunda, dia hanya apa? Sholatnya di akhir waktunya, atau bukan di awal waktunya. Dia tidak sholat di awal waktunya. Tapi yang demikian ini apa? Tidak mengapa. Karena setiap kita itu tahu, kata Syaikhul Rahimahullah Taala, setiap kita itu tahu tentang keutamaan menuntut ilmu. Di antaranya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Orang yang berjalan menuntut ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Baik, talabul ilmi dan menuntut ilmu agama adalah termasuk dari seutama-utamanya ibadah dan cara pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling utama. Ibadah yang paling utama dan juga apa? Cara pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling utama. Oleh karena itu Al-Imam Ahmad rahimahullah ditanya, pernah mengatakan, "Al-ilmu la ya'diluhu syai' liman sahat niyatuhu." Ilmu itu tidak ada yang bisa menandinginya. Ini kalau orangnya itu baik ataupun benar niatannya. Kemudian dikatakan kepada beliau, bagaimanakah baik niatan itu? Kata beliau, yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Dia berniat ingin menghilangkan kebodohan pada dirinya dan menghilangkan kebodohan pada ataupun dari saudaranya. Baik. Kata Syaikh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, wa idza 'alima Allahu min niyyati hadhil mar'ah. Kalau dan apabila Allah Subhanahu wa taala mengetahui niatan wanita ini al-mustami'ah yang mendengarkan siaran tersebut tadi, annahu laula talabahal istima' ila hadzal barnamij la sallat fi awlak. Kalau seandainya dia tidak mendengarkan raja ini kalau saja dia tidak menuntut ilmu agama yang di waktu ini, dia pasti akan apa? Sholat di awal waktu. Dia pasti akan sholat di awal waktu. Dan dia mengakhirkan sholatnya ini karena apa? Lima salatin syariah, karena maslahat yang disyariatkan. Maka apa? Qattakunu afdal min taqdimis shalah fi awali waktiha. Kata Syaikhul Islam rahimahullah taala, bisa jadi sholat dia dalam keadaan seperti ini itu lebih utama daripada apa? Dia sholatnya di awal waktunya. Artinya barakallahu fikunna, bahwa bisa jadi sholat dia dengan penundaan sholat dia itu lebih utama daripada apa? Dia sholat di awal waktunya. Kenapa demikian? Karena keberadaan dia apa tadi. Kalau seandainya dia enggak mendengarkan taklim ini, dia pasti sholatnya apa? Di awal waktu. Namun kalau karena dikarenakan pertabrakan dengan apa? Misalnya taklim yang ada ataupun siaran radio terkait dengan permasalahan-permasalahan ilmiah yang betul-betul dia butuhkan ketika itu, kemudian dia menundanya. Nah, penundaan ini adalah penundaan yang syar'i, penundaan yang dibenarkan di dalam syariat. Maka keberadaan ini bisa jadi penundaan dia itu lebih baik daripada apa? Penundaan sholat dia bisa jadi lebih baik daripada apa? Daripada dia sholatnya di awal waktu. Sampai pada tahapan apa? Demikian. Oleh karena itu, akhwati fillah, ibu-ibu sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saudari-saudariku semua, hendaknya setiap kaum wanita dia betul-betul memperdalam ilmu agamanya terkait dengan permasalahan-permasalahan apa? Permasalahan-permasalahan yang dia hadapi setiap harinya ataupun setiap bulannya. Nanti kita akan bawakan permasalahan-permasalahan yang mungkin ibu-ibu baru mendapat permasalahan ini. Kita akan bawakan sedikit demi sedikit sesuai dengan apa pertemuan kita, masalah-masalah fikih, masalah-masalah muamalah, amalan-amalan ataupun ibadah-ibadah yang bisa jadi ibu baru mendapati permasalahan ini. Oh, ternyata seperti ini ya. Oh, ternyata seperti ini. Oh, dari dulu berarti aku kurang pas. Oh, seperti itu. Baik. Karena para ulama betul-betul apa membahas dengan detail permasalahan apa? Permasalahan terkait dengan hukum-hukum wanita. Terkhusus di sini adalah terkait sholatnya seorang wanita ketika haid, kapan wanita dihitung haid, kapan wanita dihitung tidak haid, kapan wanita dihitung nifas, kemudian potongan-potongan harinya itu seperti apa, perincian-perincian seperti apa, bagaimana puasanya, bagaimana sholatnya, bagaimana toharohnya, bagaimana mandinya, mandi janabah yang disyaratkan itu ada berapa cara, apakah sama antara mandi janabah dengan mandi haid, kalau ada perbedaan seperti apa, mandi haid yang mandi suci haid ataupun mandi suci nifas yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini dibahas oleh para ulama dengan apa begitu begitu detail. Baik. Kita masuk pada permasalahan pertama. Baik, masuk pada permasalahan at-thaharah. Permasalahan thaharah yang pertama adalah duhulul khala. Masuk hukum terkait ataupun hukum-hukum seputar masalah masuk ke kamar mandi ataupun WC. Hukum asalnya sama dari kaum laki-laki ataupun wanita. Ketika dia hendak masuk, maka apa? Hendaknya dia mengatakan a'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'is. Baik, apakah diawali dengan bismillah? Misalnya ketika dia masuk WC, bismillah a'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'is. Apakah diawali dengan bismillah ataukah tidak? Kalau kita melihat zahir dari hadis yang ada, barakallahu fikunna, kalau kita melihat dalil ataupun zahir hadis yang ada, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ataupun dalam hadis tersebut tidak apa? Tidak menyebutkan kalimat bismillah. Baik. Annahu kana idza dakhala al-khala, idza arada dukhul khala, qala a'udzu billahi minal khubuthi wal khaba'ith. Apabila beliau hendak masuk ke WC, al-khala ini lebih khusus dengan WC, bukan apa kamar kamar mandi, yaitu tempat buang hajat. Maka beliau mengucapkan kalimat zikir, doa a'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'ith. Sehingga kalau kita melihat zahir dari hadis ini, maka apa? Ketika kita membaca lafaz ini, kita tidak mengawali dengan apa? Dengan bismillah. Kita langsung baca apa? A'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'ith. Tidak apa? Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'ith. Baik. Begitu pula ketika hendak keluar, zikirnya juga sama. Bagi kaum laki-laki dan bagi kaum wanita. Yaitu mengucapkan apa? Ghufronaka. Dan juga tidak dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ghufronaka. Tidak. Tetapi apa? Tapi cukup menggunakan kalimat ghufronaka. Baik. Ini syariat umumnya. Bagi kaum laki-laki dan bagi kaum wanita, ketika hendak masuk ke WC, maka hendaknya apa? Ia membaca doa tadi. Langsung apa? A'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'is. Ketika keluar, dia apa? Mengucapkan ghufronaka. Jadi bagaimana kalau seandainya dia buang hajahnya itu tidak di WC? Misalnya di tanah lapang ataupun apa? Di sebuah kebun, dia sedang bekerja di kebunnya, kemudian apa? Ingin buang hajah. Kapan dia membaca zikir tadi? Apakah disyariatkan untuk membaca zikir tadi? Maka apa? Tetap disyariatkan untuk membaca zikir tadi. Kata Ibnu Baz rahimahullah ta'ala, bahwa bacaan tadi ini dibaca di sohro, idza kana fi sohro, ataupun apa, di dalam khala, ketika dia di dalam ketika dia hendak masuk kamar mandi, atau ketika dia ingin buang hajat di tempat yang lapang ataupun bukan sebuah WC. Sohro ini maknanya padang pasir ataupun yang semisalnya. Nah, kapan seorang itu membaca kalimat a'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'ith atau kalimat ghufronaka ketika dia buang hajah di bukan WC misalnya, di kebun ataupun yang lainnya, maka dia membaca a'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'ith ini ketika inda iradati qada'i hajati, ketika dia memiliki keinginan untuk buang hajahnya. Memiliki keinginan, maka apa? Dia baca. Misalnya dia lagi duduk di kebunnya, kemudian dia memiliki keinginan untuk apa? Memiliki keinginan untuk buang hajah. Entah itu buang air kecil ataupun buang air besar. Maka ketika dia berdiri dan memiliki keinginan ataupun melangkah ingin menunaikan ataupun ingin buang hajah, maka apa? Dia membaca doa tadi. Dia membaca apa? Doa tadi. Dan ketika selesai, dia membaca doa tadi. Jadi kapan membacanya? Ketika buang hajatnya di luar bangunan, maka apa? Ketika memiliki keinginan. Inda iradati, ketika memiliki keinginan. Apakah diperbolehkan bagi seorang wanita yang memiliki perhiasan, entah itu cincin atau kalung ataupun yang semisalnya, yang padanya ada nama Allah Subhanahu wa taala, dipakai ataupun dibawa masuk ke bangunan tadi, ke WC tadi, ataupun tetap dipakai ketika dia buang hajat, apakah yang demikian diperbolehkan? Baik, yang demikian ini tidak diperbolehkan. Sangat apa sih? Dibenci untuk melakukannya. Kecuali kata lejna daimah, kata majelis ulama Saudi Arabia, diperbolehkan apabila dia takut perhiasan tadi kalau seandainya dilepas, ditaruh di luar akan hilang. Kalau seandainya ditaruh dilepas kemudian ditaruh di luar ruangan akan hilang. Idza khafa ala ma kutibat fihi dia, kalau seandainya dia takut apa yang tertulis ataupun perhiasan tadi yang tertulis nama Allah Subhanahu wa taala ataupun nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertulis, maka apa? Akan hilang. Maka apa? Diperbolehkan bagi dia. Dia mendapatkan rukhsah untuk tetap membawa hal tadi, benda tadi. Kenapa? Ini dalam rangka menjaga perhiasan tadi. Baik. Seorang wanita pakai cincin misalnya. Di situ ditulis nama Allah Subhanahu wa taala. Terukirkan nama Allah. Baik. Kalau seandainya dia masuk ke WC, maka hendaknya cincin ini dilepas. Namun kalau seandainya dia takut kalau dilepas kemudian ditaruh di luar akan hilang, maka apa? Dia mendapatkan rukhsah untuk apa? Tetap membawanya. Atau kalung yang apa? Terukirkan nama Allah Subhanahu wa taala, maka juga apa? Hendaknya dilepas. Baik, kalau seandainya dia takut untuk hilang, maka apa? Boleh untuk dibawa. Kalau dalam rumah misalnya enggak mungkin dia takut hilang, siapa yang mencuri dalam rumahnya misalnya? Di rumahnya semuanya keluarganya misalnya. Orangnya terpercaya semua. Dia tidak takut akan dicuri barangnya ataupun perhiasan tadi. Maka apa? Lepaslah. Namun kalau seandainya dia mau masuk ke WC umum misalnya, lagi safar masuk pom bensin misalnya, kemudian dia ingin buang hajah. Tapi ternyata perhiasannya, entah itu kalungnya, cincinnya ataupun gelangnya atau segala macamnya, tertulis nama Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus dia lakukan? Kalau seandainya dia takut kalau dilepas ini akan hilang, maka apa? Boleh bagi dia untuk membawanya. Namun bukan untuk bermudah-mudahan. Nah, kalau seandainya misalnya seorang wanita dia mendapatkan perhiasan dari suaminya yang bernama Abdullah misalnya, kemudian kalungnya itu terukir nama Abdullah misalnya, di kalungnya ada nama Abdullah, atau dalam cincinnya ada nama Abdullah misalnya, ini kan bukan lafzul jalalah secara umum, secara khusus, tapi apa? Hamba Allah. Tapi apakah itu boleh dibawa? Apakah itu boleh dibawa? Mungkin seorang wanita mendapati apa? Permasalahan demikian. Nama suaminya Abdullah, kemudian dia saking cintanya dia bikin gelang, kemudian gelangnya dikasih nama Abdullah, ataupun kalungnya dikasih nama Abdullah, misal apa demikian. Apa yang terjadi? Sangat mungkin untuk apa terjadi. Baik, kata Syekh bin Taimiyah rahimahullah taala, kalau keadaannya demikian maka apa? Kalau seandainya hal itu disimpan di dalam sakunya tertutup, maka yang demikian itu diperbolehkan untuk apa? Dibawa. Baik, kalau seandainya apa? Hal tersebut tertutup, misal itu ditaruh di saku, maka apa? Yang demikian itu diboleh dibawa. Atau misalnya seorang bernama Abdullah, dia bawa buku sudah dikasih nama Abdullah misalnya. Apakah boleh buku ini dibawa masuk ke kamar mandi? Kalau tertutup, maka apa? Yang demikian ini diperbolehkan. Baik, bagaimana kalau seandainya terbuka? Kalau seandainya terbuka, maka kembali kepada hukum asalnya. Baik, misalnya seorang wanita pakai kalung, kalungnya yang bernama Abdullah tertutup kain misalnya, tertutup kerah bajunya misalnya, maka yang demikian ini boleh dia untuk masuk. Yang demikian ini boleh untuk dia masuk. Atau pakai gelang misalnya, gelangnya tertulis terukirkan nama Abdullah misalnya, kemudian gelang itu tertutup oleh lengan bajunya, maka boleh bagi dia untuk apa? Membawa masuk hal tadi. Baik, namun kalau seandainya tidak bisa tertutup gelangnya ataupun kalungnya, justru dikeluarkan di luar bajunya, maka apa? Yang demikian ini kembali kepada hukum asal. Tidak boleh membawa nama Allah Subhanahu wa taala di dalam apa? Ke dalam kamar mandi. Tapi terkait dengan nama, maka apa seperti tadi? Nama Abdullah, Abdul Aziz, ataupun apa? Abdul Rahman. Ini kan nama-nama Allah, Al-Aziz, Ar-Rahman, ataupun yang lainnya. Orang yang paling dicintai Abdul Rahman, dia bikin gelang kemudian ditulis nama Abdul Rahman misalnya. Dia akan kesulitan bagaimana ketika dia masuk WC. Maka perhatikan, gelang ini tolong naikkan supaya apa? Tertutup oleh lengan bajunya. Kalau sudah tertutup oleh lengan bajunya, kata Syekh rahimahullah taala, yang demikian ini diperbolehkan. Kenapa? Masturotun, karena hal itu adalah apa? Tertutup ataupun khofiyah. Seperti halnya apa? Seorang seperti halnya seorang menulis ataupun memilih kertas yang padanya ada nama Allah Subhanahu wa taala tapi ditaruh di sakunya. Kata Syaikhul Islam rahimahullah taala yang demikian ini tidak mengapa. Beliau memberi sifatnya keumuman. Baik. Ini permasalahan yang pertama yang bisa kita ambil pada pertemuan kali ini, yaitu keberadaan seorang wanita ketika dia masuk ke dalam WC. Hukum asalnya sama. Ketika membaca doa yaitu apa? A'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'is. Apakah diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka kita kembalikan kepada zahir lafaz hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ingin masuk ke khala, ke WC, maka beliau mengucapkan apa? A'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'is. Tidak diawali hadisnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Dan begitu pula ketika keluar, beliau membaca ghufranaka. Kita pun laki-laki ataupun wanita membaca ghufranaka, tidak diawali dengan bismillah. Terkait kebiasaan seorang ataupun keberadaan seorang wanita misalnya memiliki perhiasan yang padanya ada nama Allah Subhanahu wa taala ataupun yang padanya ada nama orang yang padanya ada nama Allah seperti Abdullah ataupun Abdurrahman, maka taujih arahan dari para ulama adalah demikian. Wallahu alam. Mudah-mudahan yang pendek ini bermanfaat dan berfaedah. Kita cukupkan sampai di sini. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, qabla dzalik, bila ada permasalahan yang ingin ditanyakan ataupun ada saran-saran terkait dengan pembahasan, misalnya bagusnya bahasnya seperti ini atau seperti ini, maka bisa disampaikan. Kalau bagi para pendengar bisa menghubungi nomor telepon yang ada terkait dengan radio. Bagi para hadirat, ibu-ibu yang hadir atau saudari-saudariku yang hadir, bisa dituliskan di cari kertas terkait dengan pertanyaan ataupun yang semisalnya. Mungkin dijawabnya di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalna. Barakallahu fikunna.